Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah muqallibil qulub. Salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'in alhum bi ihsanin ila yawmin din. Allahumma ya Rabbana thabbit kulubana ala dinik wal imani bik wa bi rusulik wa bi kutubik wa bi malaikatik wabil yaumil akhiri wabil qadari khairihi wa syarrihi. Allahumma ya Rabbana inna na'udzubika minal kufri wa inna na'udzubika ya Rabbana minal syirki wa minal zaghi wal dhalali wa min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma ya Rabbana ukhsirna yawmal qiyamati ma'azubrati ahli al-imani wa ma'a imamihim habibik sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana urzukna taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wa jannata ba'da al-maut amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah hari kita terus dan menerus perbaharui syukur kita kepada Allah atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu yang paling agung dan paling besar adalah Allah memberikan kepada hati kita percaya, patuh, tunduk kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada kita. Kita bisa mempercayai kalau Al-Quran ini kitab Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Ini adalah nikmat besar dari Allah. Banyak di negeri kafir sana orang yang mengagumi Al-Quran, mengagumi Al-Quran, geleng-geleng kepala mereka. Keindahan susunan kalimat-kalimatnya dan maknanya yang luar biasa mengagumkan bagi mereka. Tapi ternyata mereka tidak tergugah hatinya untuk mempercayai Al-Quran. Mereka pun mencatat Nabi Muhammad sebagai orang yang paling istimewa di dalam sejarah. Paling agung pun demikian, tidak tergugah hatinya untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Sebab yang namanya keimanan itu pilihan Allah. Biarpun orang itu melihat rembulan terbelah di matanya pada zaman Nabi, apakah itu menjadikan semua beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka begitu mahalnya yang namanya iman. Kadang kalau sudah jatuh iman diberikan Allah kepada kita tanpa syarat, tiba-tiba harus percaya dan percaya. Ya percaya, dan itulah nikmat besar dari Allah, nikmat iman. Allah memberikan kepada kita iman dan semoga Allah menjaga, dan kita harus menjaga, menghindar dari hal-hal yang akan menjadi iman dicabut oleh Allah. Sehingga ayo kita semakin kukuhkan bahwa kalau ada perintah Allah, kita berusaha untuk mematuhinya. Kalaupun kita ternyata saat itu belum bisa mematuhinya, kita masih melanggar, katakan kepada diri kita kalau kita melanggar, jangan mencari pembenar saat kita melakukan kesalahan. Sebab yang mencari pembenar waktu orang itu melakukan kesalahan, dia tidak akan sadar, dan itu kesombongan. Al-kibru batarul haqq. Kesombongan itu akan menghalangi kebenaran sampai di hatinya, siapapun kita. Kalau sudah dikatakan oleh para ulama yang mengerti Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hal ini terlarang, katakan ini terlarang. Kalau ternyata kita masih berada di kubang keharaman tersebut, tinggal kita memohon kepada Allah, minta pertolongan agar Allah menjauhkan daripada keharaman tersebut. Awas, hati-hati, kesombongan bisa menjadikan kenikmatan yang namanya iman itu dicabut oleh Allah. Dan alangkah banyaknya orang, dan ada hamba-hamba yang dicabut oleh Allah keimanan dari hatinya. Karena kesombongan yang ada di dalam dirinya. Sungguh kesombongan akan menolak kebenaran. Biarpun seolah-olah sudah ada di hatinya keyakinan akan kebenaran Al-Quran, kebenaran syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran para Nabi terdahulu, akan tapi belum tentu setelah itu akan aman. Bisa saja tiba-tiba ia meragukan atau keluar dari agama yang diridai oleh Allah karena ada kesombongan di dalam hatinya. Baik, ini adalah yang kami sampaikan, yang tercakup dalam ayat-ayat yang akan kita baca pada berikut ini. Kita sudah sampai kepada ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghayra al islami deena falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kepa yahdillahu qawman kafaru ba'da imanihi wa syahidu anna rasulah haqqud waja'humul bayinat wallahu la yahdil qawmal zalimin ulaika jazauhum anna alaihim la'natallahi wal malaikati wal nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adab walahum yundurun. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah, cara iman yang benar, katakanlah seperti ini. Dan bukan sekedar engkau katakan, yakinilah seperti ini. Amanna, kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina, dan apapun yang diturunkan kepada kami. Katakan wahai Muhammad. Memang pesannya seolah-olah khusus untuk Nabi, tapi sebetulnya adalah untuk kita, karena Nabi sudah jelas-jelas ahli iman. Untuk umat Nabi seperti itu. Amanna billahi, kami beriman kepada Allah. Cukupkah kita beriman kepada Allah? Agama-agama lain pun percaya akan adanya Allah. Enggak cukup. Iman kepada Allah. Wa ma unzila alina, dan mengimani apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran. Harus iman kepada Al-Quran. Yakin pedomanmu adalah Al-Quran. Imammu. Petunjukmu melalui Al-Quran. Sebagai ahli Islam, ahli iman, harus kita yakin seyakin-yakinnya. Bahasanya keselamatan kita adalah melalui petunjuk Al-Quran. Berpegang kepada Al-Quran. Dan tidak cukup ternyata orang mengagungkan Al-Quran, ternyata ada tuntutan lain, kewajiban dia harus. Wa ma unzila ala Ibrahim. Kita harus yakin bahasanya apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim adalah hak. Wahyu-wahyu yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Wa Ismail, dan juga yang diberikan kepada Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq. Wa Ya'qub, dan Nabi Ya'qub. Wal Asbati, dan keturunannya. 12 keturunan. Keturunan dari Nabi Ya'qub dan seterusnya. Wa ma'utiya Musa, dan apa yang didatangkan kepada Sayyidina Musa. Kitab suci. Wa Isa. Wan nabiyuna, dan para nabi. Mir Rabbihim, dari Tuhan mereka. Artinya imanmu itu, wahai kaum muslimin, tidak cukup engkau mengimani bahwasanya Tuhanmu adalah Allah, tetapi engkau harus iman bahwa Allah mempunyai nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang lainnya, yang mereka pun mendapatkan kitab suci. Maka engkau pun harus meyakini bahwa apa yang diturunkan kepada mereka adalah benar. Dan apa yang diturunkan kepada mereka tidak berbeda dengan apa yang diturunkan kepada kalian semua. Kandungan akidah keimanan yang ada di kitab-kitab suci terdahulu tidak akan bertentangan dengan kandungan keimanan akidah yang dibawa oleh syariat Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Ini yang harus kamu yakini. Jadi disebutkan iman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan para nabi-nabi terdahulu, maknanya apa? Pengukuhan bahwasanya keimanan dan akidah itu dari masa ke masa sama dan tidak berubah. Para nabi terdahulu pun mengajarkan iman kepada Allah dan iman kepada malaikat Allah dan seterusnya. Tidak ada perbedaan urusan akidah, maka tidak ada khilaf di dalam akidah. Yang khilaf, yang berbeda di dalam akidah, keluar dari akidah. Kesepakatan. Beriman kepada apa yang diturunkan kepada kepada para nabi terdahulu. Akidah. Kemudian disebutkan lagi di situ, la nufarriqu baina ahadin minhum, maka tidak boleh kita membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Artinya yang bisa kita pahami dan tidak akan berbeda. Jika ada perbedaan, ketahuilah ada kesalahan di situ. Konsep ketuhanan sama antara agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dan agama Rasulullah. Akan tapi jika ternyata ada konsep ketuhanan yang berbeda, maka ketahuilah ada yang salah di situ. Ada penipuan di situ, ada pemalsuan di situ. Apa yang diturunkan kepadamu tentang konsep ketuhanan, tentang makna, tentang pemahaman tentang ketuhanan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan Allah Maha Tunggal dengan sifat-sifat yang semuanya adalah sifat kesempurnaan. Maka ketahuilah, jika ada agama yang berbeda dengan ketentuan ini, maka itu adalah agama yang salah. Wa nahnu lahu muslimin, kepada muslimun, kepada Allah lah kita berserah. Intinya bahwasanya yang dibawa oleh nabi-nabi itu menghantarkan kita kepada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawa oleh Nabi Musa dan seterusnya. Tapi ada orang yang memahami beda bahwa agama semua itu benar karena semua itu dari Allah. Lah ini dalilnya. Muncullah Islam-Islam gaduh-gaduh, Islam ngaco, liberal. Sehingga mereka mengatakan, Al-Quran yang sudah menjelaskan, hati-hati. Ayat ini sering dipakai oleh mereka-mereka. Apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah benar. Ini Al-Quran yang menyebut. Jangan beda-bedain dong. Kenapa harus beda? Makna la nufarriqu baina ahadin minhum, memang tidak ada perbedaan. Antara kita dengan agama Yahudi tidak ada perbedaan. Antara kita dengan agama Islam, antara Islam dengan agama Nasrani tidak ada perbedaan. Mestinya seperti itu. Maka jika ada perbedaan, kamu harus paham ada yang salah di situ. Bukan berarti lalu kita katakan semuanya benar seperti yang selama ini orang-orang keblinger di kampus-kampus Islam. Muncul model-model manusia yang menganggap bahwa semua agama itu benar. Semua dibawa oleh Nabi itu benar. Bagaimana mereka tidak ngerti mana benar dan mana batil? Yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang paling benar. Dan kebenaran agama Nabi Muhammad ini akan membenarkan agama-agama yang terdahulu. Artinya mengakui keberadaan agama yang terdahulu. Tentunya orang harus paham. Yang dibenarkan oleh agama Islam yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Bukan bah. Ketuhanan. Keyakinan-keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, kepada Allah lah kita berserah. Ada lagi zaman sekarang merusak bahwasanya yang namanya Islam ini ada orang-orang akhir zaman. Sudah meninggal, semoga Allah mengampuni, karena dia juga pakai label Islam waktu meninggal. Mendefinisikan baru yang namanya Islam itu berserah diri. Semua agama yang berserah diri kepada Tuhan itu sudah disebut Islam. Makna berserah diri. Dia membuat definisi baru. Sehingga ada sekelompok orang di luar Islam berbondong-bondong dan berkata, tanpa harus masuk Islam pun kami sudah Islam. Melihat merusak akidah dan merusak iman. Itulah liberal group itu, grup-grup Islam liberal. Hanya permasalahannya, wahai kaum muslimin dan muslimat, pada perbincangan beberapa waktu yang lalu, kami mengetahui beberapa orang-orang yang peduli kepada agama. Mereka merasa cemas dan was-was. Tokoh merasa cemas dan was-was. Ia prihatin kepada umat Islam. Sehingga informasi yang didengar itu dipegangi sebagai bahan untuk menumbuhkan keprihatinan di dalam hatinya. Sehingga ia menyebut beberapa kelompok di kiri kanan kita, Buya. Sekarang di kelompok kiri kanan kita itu diancam oleh kesesatan-kesesatan. Di pojok sana ada Wahabi. Di sini ada Syiah. Di situ ada liberal. Yang cenderung liberal itu adalah kebanyakan orang dari kita sebetulnya. Orang dari, maksudnya dari kita itu yang ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah model kita. Suka maulidan juga itu orang liberal itu. Dan di antara model-model manusia itu, ini yang paling jahat. Liberal itu. Ini yang paling mengerikan liberal itu. Kemudian orang tersebut rupanya bercerita panjang lebar menyebut si fulan, si fulan, si fulan. Oh. Si fulan yang disebut itu dianggap pejuang baginya. Si fulan yang disebut sebagai pejuang adalah justru bengkaroknya liberal. Bos-bosnya liberal. Artinya apa? Banyak orang itu tidak ngerti tentang tokoh-tokoh liberal dan manusia-manusia liberal itu. Dia mencaci maki, liberalnya harus perang, Ibu ya. Harus, ini karena membahayakan agama. Rupanya dari mulut ke mulut dia mendengar ber. Tapi dia tidak ngerti rincian liberal itu kayak apa. Itu permasalahan juga. Bahkan sebagian tokoh tidak mengerti. Saya heran, ajib. Orang ini kayaknya enggak ngerti liberal. Dia tidak senang dengan liberal memang. Benar, bagus. Saya pikir berbangga saya. Dia adalah orang yang tidak senang dengan Islam liberal. Tapi ternyata di saat nyebut tokoh-tokoh, mohon maaf khususnya tokoh Nahdlatul Ulama. Ini adalah tokoh-tokoh besar aslinya. Cuman banyak kemasukan virus-virus liberal. Dan adanya di gudang itu memang. Dan harus kita akui, kita semua adalah lihat. Dari mbah-mbah guru-guru kita semua dari orang Nahdlatul Ulama. Akan tapi lihat. Musuh-musuh Allah merusak Islam melalui di sini. Kita punya manhaj, manhajnya Mbah Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Itu akidah kita. Akan tetapi sekarang banyak acak-acak oleh orang-orang yang belajar agama dari Amerika. Lebih bangga kepada Karen Armstrong daripada Ghazali. Lebih berbangga dengan dunia-dunia barat sana. Di kampus-kampus, seolah-olah mengandalkan akalnya. Itu musibah. Dan di antara ciri khas mereka adalah menganggap semua agama benar semuanya. Dan dibela mereka. Dan pakai lidah Islam, seolah-olah memperjuangkan Islam. Kemenangan mereka itu begitu. Orang-orang kafir itu, kemenangannya adalah mereka menggunakan orang Islam sebagai senjata untuk memerangi Islam. Dan itu kedahsyatan. Dan itu sebetulnya kekafiran. Dan memang dari masa ke masa. Munculnya manusia-manusia semacam ini kadang-kadang melalui label Islam. Di Cirebon sudah ada institut-institut seperti itu. Yang mengajari kepada kekurangan ajaran kepada syariat Nabi SAW. Hati-hati. Pada zaman Nabi SAW ada orang-orang munafik. Jadi kelompok itu ada dua sebetulnya waktu itu. Ahli Islam dan di luar Islam. Orang-orang Nasrani dan orang Yahudi. Dan Nabi amat terbuka dan itulah Islam. Terbuka Nabi dan itu Islam. Terbuka. Orang Nasrani dan Yahudi pun boleh hidup berdampingan dengan Islam. Dan mereka mendapatkan hak yang sama. Boleh berdagang, berbisnis. Tapi untuk menjaga ketentraman bersama, maka Nabi Muhammad membuat satu ikatan. Perjanjian. Dan perjanjian itu tidak ada yang membebankan kepada. Tidak memberatkan ke sebelah pihak. Justru di dalam perjanjian itu isinya Semuanya saling menghargai, semua saling menjaga, semua saling. Begitu. Bukan umat Kristen harus begini, umat Yahudi harus begini. Tidak. Saling. Akan tetapi selalu dan selalu ada pengkhianatan-pengkhianatan muncul dari Yahudi. Dan di saat seperti itu begitu mudahnya Nabi untuk menyelesaikan jika problem itu antara Islam dengan Yahudi. Karena orang Yahudi, karena Islam ada wibawa itu. Sehingga orang Yahudi cepat di saat ditegur oleh Nabi, dia akan mundur biarpun nanti membuat ulah lagi. Ditegur lagi akan begitu mudah. Tapi lihat di saat muncul orang yang ketiga. Di siang harinya bersama Nabi, kalau malam harinya kumpul dengan mereka, inilah mulai kerancuhan. Mereka adalah orang-orang munafik. Lihat, kalau di KTP-nya semua Islam, tapi diskusinya, obrolannya lebih sedang dengan orang di luar Islam. Ini. Pada di siang harinya bersama Nabi ngaku umat Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di malam harinya ia mendiskusikan tentang orang Islam bersama orang-orang kafir. Akhirnya mereka punya ide. Dari luar Islam punya ide bahwa untuk menghancurkan Islam, orang Islam, jangan membuat konfrontasi peperangan terhadap Islam. Susah. Orang Yahudi dan Nasrani, kalau orang kafir asli waktu itu dengan peperangan. Dan itu sangat mudah. Tapi sekarang mereka pakai strategi, jangan dengan peperangan. Dan ternyata memang peperangan dari masa ke masa. Peperangan dari masa ke masa itu, Islam tidak dikalahkan dengan senjata bom dan meriam. Tidak bisa dikalahkan dengan itu. Biarpun terbukti kaum muslimin lemah urusan senjatanya, ternyata mereka tidak bisa mengalahkan. Akan tetapi umat Islam akan dikalahkan dengan kekeroposan iman dan akidah. Masih ingat negara kita Indonesia Raya. Lihat dengan kesederhanaan para pejuang-pejuang kita. Sampai masyhur senjata mereka dalaman bambu runcing dan sedikit senjata rampasan dari mereka. Dan orang-orang Belanda punya apa saja. Belanda di samping mereka mengambil tapi juga meninggalkan. Mereka mengambil kekayaan kita dan meninggalkan agama. Saat ini agama itu dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Agama orang yang pernah menjajah kita. Tapi Islam datang ke Indonesia dengan kelembutan. Lihat. Para saudagar-saudagar yang berkunjung dengan akhlak yang mulia. Membuat satu silaturahmi yang baik sehingga mereka dengan menikah dengan putri-putri raja dan seterusnya. Ulama-ulama dari Hadramut datang dari Gujarat yang mereka adalah usul-usulnya Hadramut datang ke Indonesia dengan akhlak yang mulia, tersebar Islam di Indonesia dan tidak ada peperangan. Tidak ada peperangan Islam masuk ke Indonesia. Akan tetapi baru muncul peperangan adalah di saat ada misi sekelompok agama yang mengambil kekayaan kita dan mereka dengan senjatanya yang kuat. Akan tapi mereka pun harus hengkang dari bumi pertiwi. Mereka harus meninggalkan negeri kita. Kekuatan iman. Akan tapi ternyata mereka juga cerdas. Kalau harus membuat peperangan fisik, umat Islam punya iman. Maka yang paling enak kalau menghancurkan kaum muslimin bukan perang fisik. Akhlak yang dirusak. Biar mereka pakai baju Islam akan tapi hatinya dirubah. Dan inilah upaya-upaya mereka. Sehingga lihat mereka memfasilitasi studi Islam di negeri kafir sana. Unik bahwasanya ada orang belajar ilmu akidah dari orang yang enggak kenal sujud, enggak masuk akal. Anda belajar bahasa Indonesia yang fasih dari orang bisu. Gila pun enggak gila itu orang. Anda belajar ilmu akidah Islam, kebenaran Islam dari orang yang tidak beriman kepada Islam. Dan itu adalah program istimewa. Dan masuk kampus-kampus. Ilmu diambil dari sanad guru, dari guru, dari guru, dari guru, hingga sampai Rasulullah. Ini umat Islam di Indonesia, khususnya anak-anaknya. Pak Kiai ini banyak yang kebawa, akhirnya sekolahnya di negeri kafir sana. Terupa dari sanad ilmu dari abah dan guru-guru dia. Dia ngambil sanad dari fulan, nyampe nyambung ke Abu Jahal. Ke atas ke Fir'aun nanti. Itu ilmunya tidak diambil dari sanad. Gurunya tidak pernah sujud dan ini terbukti saat ini. Nah pada zaman Nabi ada muncul seperti itu. Mereka itu tahu kalau harus perang dengan umat Nabi Muhammad repot. Tapi mereka merusak dari dalam. Mereka membuat pos-pos yang pakai label Islam. Mereka mencoba membuat universitas. Kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu membuatnya masjid. Dibuatlah masjid. Masjid yang dibuat oleh orang-orang Islam munafik. Yang mereka di siang hari ngobrol dengan Nabi. Kalau malam kumpul dengan orang-orang kafir Yahudi. Akhirnya mereka membuat masjid. Dan pembuatan masjid ini dibantu oleh orang-orang Yahudi. Dan dari masjid inilah nanti muncul fitnah. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad mengomandokkan bahasanya, ini masjid harus dihancurkan. Ternyata bentuknya si masjid tetapi merusak umat Islam. Dan sekarang pun demikian. Orang-orang munafik itu, dia berkomunikasi dengan orang di luar Islam, membuat lembaga besar di Indonesia Raya. Institut-institut yang didirikan. Lembaga-lembaga Islam dibiayai oleh mereka, lihat. Dan gurunya pun diatur. Pokoknya yang bisa mengajar di situ, yang dibesarkan adalah guru-guru yang sanad ilmunya kepada Abu Jahal. Bukan kepada ulama-ulama. Nah, di situ mulai ada kerusakan akidah. Nah, cara merusak akidah, mereka tidak mengatakan Islam itu rusak. Tidak. Mereka dengan bagus tidak mengatakan Islam tidak benar. Tidak. Akan tetapi mereka mencoba menghadirkan di luar Islam pun masih benar. Kalau sudah mereka mengatakan di luar Islam benar, maka nanti tiba-tiba akan menyimpulkan bahwasanya berarti kiai-kiai yang menyalahkan ini enggak benar. Sehingga saat ini muncul Islam liberal itu, Islam liberal itu adalah Islamnya orang munafik yang bersekongkol dengan orang di luar Islam. Jadi grup Islam liberal itu sendiri adalah kayak Masjid Diror, harus dihancurkan. Lah cuman permasalahannya, orang-orang kita itu enggak ngerti kalau begitu itu. Ngerti Islam liberal enggak benar, cuman enggak ngerti. Kayak apa sih bentuknya? Jadi mengatakan enggak benar, itu batil, itu enggak anu, itu penyesatan dan sebagainya. Ternyata dalam satu majelis dia masih menyebut si fulan, si fulan, si fulan. Yang mengajarkan kesesatan-kesesatan dia. Dan cirinya adalah apa? Mereka akan membela kebatilan dia. Agama-agama. Misalnya, kelompok-kelompok yang jelas sesat dan menyesatkan masih harus dianggap sebagai kelompok yang bisa diakui kebenarannya. Di saat ada kedoliman kepada kaum muslimin, lihat mereka mereka tolak pinggang. Mereka lalai. Di saat kedoliman terjadi kepada kaum muslimin, kaum mayoritas kita, mereka akan diam-diam. Giliran nanti ada kedoliman terjadi kepada orang minoritas, mereka sok jadi pejuang. Padahal kedoliman itu terjadi karena kesalahan kaum minoritas itu sendiri. Mereka menjadi salah di dalam pandang mereka. Sehingga akhirnya ini keberhasilan mereka. Selalu dalam keadaan apapun yang dituduh adalah Islam. Baik, menyamakan semua agama adalah ciri. Nah, ini disebutkan ini. Ayat ini biasa dipakai oleh mereka. Pun Islam melakui. Yang tidak beriman kepada Nabi dahulu, agama dahulu, yang tidak mengakui agama Yahudi adalah salah. Ini Al-Quran. Yang tidak mengakui agama Nasrani salah, itu Al-Quran. Kita jawab. Kita mengakui agama Nasrani dan kita mengakui agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Isa. Agama Nasrani yang bawa oleh Nabi Isa kami akui. Dan agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa kami akui. Bukan Yahudi dan Nasrani yang dirubah oleh para pengikut-pengikut. Selesai. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina, ketahuilah. Ada agama Islam. Orang-orang itu mendefinisikan bahwasanya Islam itu yang penting menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi rukun iman mereka disederhanakan. Yang penting orang itu percaya akan adanya Tuhan, terserah Tuhan apa saja. Yaitu, yang kemudian yang kedua, percaya bahwasanya nanti ada balasan. Agar bisa membatasi sepak terjang mereka di dunia. Setelah masalah hukum syariat, mah terserah. Urusan pernikahan mah suka-suka, perempuan dengan laki boleh, laki dengan laki boleh, perempuan dengan perempuan boleh. Kalau perlu sama keok, sama meong, sama monyet sana. Jadi pokoknya kebebasan, hak asasi manusia. Kemudian macam-macam kerusakan-kerusakan yang bakal muncul setelah itu. Dan benar, ada orang yang atas nama kelompok kita ini sampai mengatakan bahasanya menikahnya laki perempuan pun juga ada dalam Islam. Menikahnya laki dengan laki ada dalam Islam. Perempuan dengan perempuan ada dalam Islam. Lihat, ini manusia keblinger. Dan dia adalah orang yang sudah bersekongkol dengan musuh-musuh Allah untuk merendahkan Islam. Ini ada di masyarakat kita. Dan kita tidak terlalu banyak Mungkin tidak perlu detail kepada kebanyakan kaum muslimin yang alhamdulillah sudah selamat. Cuma di kalangan para asatid, para pemikir, ini harus betul-betul berpikir. Memilah. Pasalnya ada kelompok-kelompok semacam itu. Kemudian setelah itu, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. Ini penjelasan lagi bahwasanya Islam itu loh yang benar. Kalau ada orang menginginkan selain Islam, jadi agama Islam. Nabi mengatakan, Allah berfirman, kul, katakanlah, amanna, kami beriman kepada agama yang diturunkan kepadaku. Dan juga agama-agama yang lain tentunya ada catatannya yang belum berubah. Maka selagi berubah, itu bukan disebut sebagai agama Islam. Karena agama yang rusak. Agama yang sudah dirubah. Maka di saat seperti itu, jangan sampai ada yang menghendaki selain daripada agama Islam. وَمَا يَبْدَيْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ. Barang siapa menginginkan agama selain Islam, فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Tidak akan diterima oleh Allah. Yang berpindah agama tidak akan diterima oleh Allah. وَوَا فِي الْأَخْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Di akhirat termasuk orang-orang rugi. Maka jangan sampai anda tukar agama anda. Menukar agama, murtad, keluar dari iman. Dan keluar dari iman itu bukan serta-merta orang itu keluar dari iman, bukan lalu keluar dari Islam, saya enggak mau mulai Islam, tidak. Islam yang salah itu juga ada. Sehingga nanti pembahasan murtad. Murtad itu bukan serta-merta orang berkata aku masuk Nasrani atau masuk Yahudi, bukan. Yang namanya keluar dari iman itu, menghendaki agama selain Islam itu adalah menolak Islam dulu. Kalau orang sudah menolak kebenaran Islam, dan apa yang dikandung dibawa oleh Islam, itu artinya keluar dari Islam menghendaki selain itu. Murtad kisahnya. Orang murtad adalah orang yang dihinakan oleh Allah. Orang yang mengakui bahasanya ada hukum yang lebih bagus dari hukum Al-Quran adalah murtad. Yang memperkenankan tentang lesbi dan homo, itu jelas murtad, Al-Quran yang melarang. Dan ijma' ulama dari masa ke masa. Keluar dari iman dia, murtad. Yang mengatakan sholat tidak wajib, murtad. Keluar dari iman. Artinya dia tidak mau dengan apa yang dibawa oleh Islam. Dan artinya dia menghendaki agama selain Islam. Tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Atau mengatakan bahwasanya ada selain Al-Quran kitab suci yang benar. Ini sudah muncul dari beberapa anak kiai Indonesia Raya. Yang terkagum-kagum dengan model pemikiran barat. Ini ada anak-anak kiai Indonesia. Waktu mondok tuh kayaknya malas. Sehingga sempat sekolah di Amerika atau bagaimana. Waduh, pulang tuh betul-betul Amerika tuh jadi nabi lagi. Kagumnya luar biasa. Dikit-dikit Amerika. Pengagungan kepada Amerika luar biasa. Nah, dimuliakan. Sehingga pendidikan yang ia dapat di negeri itulah yang seolah-olah menjadi ilmu yang sesungguhnya. Sehingga sampai datang ke Indonesia mulai menfitnah kaum muslimin di Indonesia. Mungkin dengan kekolotannya bermacam-macam. Dan itu sebetulnya dia keluar dari iman tanpa mereka sadari. Iman itu mahal. Kalau ada orang menghendaki agama selain Islam, maka ketahuilah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhirat dia akan mendapatkan kerugian yang amat rugi. Rugi sekali di akhirat. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim? Tidak. Kaifa yahdillahu, bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada sekelompok orang yang mereka itu keluar dari iman setelah Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Setelah mendapatkan iman, mereka dilahirkan dalam keadaan iman. Kemudian setelah itu lihat, terjadi pergeseran nilai iman di dalam diri mereka. Tiba-tiba lebih terkagum-kagum dengan dunia kafir sana. Sehingga memuliakan apa yang ada dari sana sampai merendahkan apa yang ada di dalam syariat Islam. Maka orang yang semacam itu tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Kesombongan kepada syariat Allah akan menjadikan jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka beriman, bersaksi, وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقْ. Mereka mula-mula meyakini Nabi Muhammad adalah benar. Waktu di pondok, waktu ngaji, waktu masih benar jadi anak kiai, bapaknya masih ada. Masih di kampung, mempercayai bahwa Nabi ku adalah Nabi Muhammad. Terus, Wajahumul bayyinat, sudah datang penjelasan-penjelasan karena belakang juga belajar ilmu akidah. Akan tapi setelah itu terjadi pergeseran karena dia mulai kenal dunia kampus yang enggak benar, tidak semua kampus ya. Kampus yang enggak benar, kampus yang benar selamat. Kampus yang tidak benar yang menyamakan semua agama, kitab suci harus dianggap semuanya, pluralisme dengan makna yang beda, pluralisme yang diberi makna bahasanya menganggap kebenaran semua agama. Kalau pluralisme maknanya adalah hidup indah dalam kebersamaan, saling memahami perbedaan adalah diajarkan oleh Islam. Akan tetapi kalau sudah menganggap semua agama sama, itu kerusakan. Kan ada sekarang mata kuliah yang unik di kampus, perbandingan agama, pernah dengar? Saya bertanya, barangkali ada yang hadir ini yang itu perbandingan agama. Apa yang Anda ketahui tentang perbandingan agama? Kurang jelas kalau disebutkan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam tidak bisa dibanding-banding. Kalau Anda ingin belajar ilmu kristologi tentang kekristenan, tidak harus Anda membanding-bandingkan. Cukup Anda kuatkan ilmu keimanan dalam syariat Nabi Muhammad, itu yang penting. Adapun mengetahui agama lain, perlu kita belajar agar kita tahu kekurangannya di mana untuk diskusikan. Kita belajar tadi agama-agama Nasrani. Baca. Kita perlu belajar ilmu-ilmu kekristenan agar tahu bahasanya kekurangannya di sini sehingga menjelaskan kepada umat-umat Kristiani kita mudah. Tapi bukan berarti harus perbandingan nanti. Sebab kalau perbandingan nanti adalah yang busuk akan dibungkus menjadi bagus. Sehingga sama. Seolah-olah lah ini sebanding nanti. Ini program tidak ada dalam akidah nenek moyang dan para ulama terdahulu, tidak ada. Yang ada adalah akidah Islam. Selesai. Untuk mengetahui agama lain tidak harus dengan istilah perbandingan. Itu ada misi-misi yang tidak baik dari orang-orang di luar Islam. Kita kalau kita meniti guru dari masa ke masa, lihat munculnya ulama-ulama gede enggak pernah ada membahas tentang perbandingan agama. Mereka jago di dalam urusan kekristenan karena mereka membaca, tidak harus banding-bandingan. Tapi sekarang lihat, kita ini akan dikelabui. Sekarang begini, ilmu perbandingan agama, sesaat kita pelajari agama Islam dulu. Kemudian saat itu kita mendiskusikan tentang agama Kristen atau agama Yahudi atau agama yang lainnya. Nanti dikemas itu, di dalam diskusi itu. Kemudian barangkali nanti di diskusi, dalam sebuah diskusi, Anda berperan sebagai seorang Kristen yang membela Kristen. Karena Kristen adalah agama. A adalah tidak, agama rusak. Agama adalah membawa kebenaran pokoknya. Jadi selama agama ini membawa kebenaran, coba kamu bela. Sewa diskusi. Yang Islam memerankan Kristen, yang Kristen memerankan yang lainnya. Sehingga agama sendiri jadi rancu. Sehingga seorang Islam sendiri pun ternyata lebih ngerti tentang ilmu kekristenan. Dan bisa saja dengan begitu dia keluar dari iman. Hati-hati. Itu mengerikan. Dan ini memang harus dibahas masalah-masalah ini di kalangan para asatid, para tulabul ilim. Adanya adalah di kampus-kampus. Mohon maaf kalau kita bicara kampus, kita juga tahu tentang dunia kampus. Di kampus-kampus dunia. Karena memang mereka musuh-musuh Allah akan merusak kaum muslimin di semua tempat. Tidak terlepas namanya kampus-kampus. Jadi Islam liberal ini banyak sekali di kampus-kampus. Alhamdulillah kalau ada di antara kita, ternyata biarpun masih salah kayak tadi yang saya sebutkan, tidak senang atau menyikapi dengan cermat tentang Islam liberal, biarpun masih salah-salah lumayan daripada yang mendukung dari awal. Menganggap liberal adalah suatu suatu kemajuan di dalam berpikir dan sebagainya. Bagaimana merendahkan syariat Nabi Muhammad sebagai kemajuan? Baik, wallahu la yahdil qaumadz zalimin, ketahuilah Allah tidak akan berikan petunjuk kepada orang yang zalim. Zalim di sini lihat. Syirik itu zalim. Murtad adalah kezaliman. Ulaika jazaohum anna 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Auzubillah. Kalau orang keluar dari iman, disadari atau tidak, ini permasalahannya ini. Kalau sudah orang masuk dunia liberal, atau orang murtad, masuk agama Nasrani, hanya karena urusan calon suaminya adalah orang yang punya pangkat atau sebagainya, menjual agamanya, masuk agama Nasrani, na'udzubillah, murtad, masuk agama Hindu, masuk agama yang lain, orang murtad, itu adalah orang yang hina, dan laknat Allah, dikutuk oleh Allah, malaikat dan manusia semuanya. Tidak ada kemuliaan bagi orang tersebut. Dan langsung jika ada seorang suami istri, kalau salah satunya murtad, maka akan terpisahkan. Terpisahkan, tidak boleh digauli. Terpisahkan, tidak boleh dikauli. Madzhab Malik mengatakan langsung terceraikan. Yang lain terpisahkan, ditunggu. Mau kembali tobat atau tidak? Kalau tidak, tidak boleh menggauli. Dan sampai batas iddahnya selesai. Jadi orang, ada sebagian langsung mengatakan, kalau ada orang murtad, salah satunya terceraikan. Murtad, murtad itu bukan hanya pindah agama, tidak. Itu tadi masuk dunia liberal dan sebagainya. Merendahkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka semuanya itu. Khalidina fiha, akan di dalam neraka selama-lamanya. La yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun. Akan disegerakan siksa untuk mereka, tidak ditunda-tunda lagi dan tidak diringankan Allah. Siksa yang paling berat, keluar dari iman, pengkhianatan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita dari kemurtadan, maka iman perlu dijaga. Dan majlis mulia semacam ini, berkumpul dengan ulama-ulama dan bukul dengan kelompok-kelompok yang benar, itu juga menjaga iman dan akidah kita. Jangan sampai kita terjerumus, naudzubillah, iman-iman. Maka tolong wahai para orang tua, jika kita ingin menyekolahkan anak kita, khususnya sekolah agama, bukan main-main. Kalau ibu bapak menyekolahkan anak fakultas ekonomi, itu hanya belajar hitung-hitungan saja. Belajar matematik, hitung-hitungan. Belajar ilmu biologi, itu urusannya adalah bukan urusan keimanan. Tapi kalau Anda menyekolahkan anaknya urusan agama, Anda harus pilih. Anda harus pilih. Menyekolahkan agama. Kalau kita belajar ilmu ekonomi di Amerika sana, atau di Jepang, di Jerman, ilmu umum, mungkin di sana tempatnya memang. Tapi kalau belajar ilmu agama di tempat yang salah, artinya kita itu daftar untuk menjadi manusia yang sesat. Termasuk, mohon maaf, menyekolahkan agama. Mulai dari yang namanya tingkat TK, SD, SMP, apalagi kampus. Makanya saya itu deg-degan kalau sudah ada anak-anak kita itu sekolah agama di kampus. Saya selalu bertanya, kampusnya di mana? Kampusmu di mana, nak? Kampus banyak, kampus. Profesormu itu siapa? Kan begitu. Nah, kalau akidahnya rusak, biarpun semester 6 cabut, enggak rugi saya. Cabut. Nah, sekarang ada dikirim. Di Indonesia ada. Masuk liberal, di kampus liberal. Ada lagi dikirim ke luar negeri untuk menjadi musuh buat anak-anak kita. Or saudara-saudara kita. Karena anak kita sekolahkan di satu kampus Islam, ternyata keluar menjadi orang yang suka memfitnah, membid'ahkan, mensyirikkan dan sebagainya. Salah. Cuman herannya anak-anaknya kita ini banyak disekolahkan di tempat seperti itu. Karena kebanggaan orang tuanya, karena anaknya telah mendapatkan beasiswa. Gak apa-apa, biarpun masuk neraka. Untuk apa beasiswa masuk neraka? Enggak. Di Indonesia, kampus hati-hati. Kita tidak bermusuhan dengan kampus. Bahkan kita harus berjuang di kampus. Para asatid yang berjuang di kampus, teruskan. Teman-teman yang ada di kampus, teruskan. Cuman kita memberikan warning, wanti-wanti kepada orang tua yang hanya menyekolahkan anaknya agamanya di kampus. Anaknya tambah sujud, oh enggak. Kadang-kadang bangga-banggaan sombong, bakti ke orang tua, mah enggak. Terbiak enggak ada. Dosennya kadang-kadang terlambat, kadang-kadang hanya fotokopinya yang datang, besok ujian, ilmu apa gitu. Kita perlu belajar yang serius. Agama diambil dari tangannya para masyayikh, para guru-guru. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tapi tidak semua kampus enggak benar. Tapi banyak kampus yang enggak benar, itu saja. Jadi harus tanya dulu, Buya, anak saya mau sekolah di kampus ini bagaimana? Jadi tanya-tanya, sekolah apa Bu? Fakultas Ekonomi. Oh ya, Fakultas Ekonomi sih aman-aman. Pokoknya sorenya ngaji. Sebab paling amannya anak itu kalau di kampus ngambil pendidikan umum. Kalau sudah ngambil pendidikan umum itu masih wekel ngaji rajin. Tapi sudah ngambil fakultas agama di kampus Islam itu paling malas ngaji. Seolah-olah sudah dapat semuanya. Bahkan kiai di kampungnya pun direndahkan. Dia bukan orang akademik. Saya kan di kampus. Lihat, tambah bahlul tuh. Ini makanya kalau punya anak, coba perhatikan ibu. Ibu, bapak yang punya anak kok sekolah agama di kampus paling susah ngaji. Ayo, coba perhatikan. Karena sudah merasa dapat, padahal gak dapat di situ. Paling susah ngaji kalau sekolah agamanya di kampus. Tapi kalau pendidikan ilmu umum di kampus, lihat, bekal ngaji. Diajak ngaji begini, mau sana, mau. Nah, kadang kita betul hati-hati. Sebab di situ kadang tidak mendidik bagaimana orang sujud, bagaimana orang takut kepada Allah. Diajari pemikiran. Pemikirannya pun pemikiran yang aneh-aneh. Islam ngaco, Islam yang enggak karu-karuan. Memang harus seperti ini. Tapi ingat, tidak semua di kampus adalah jelek. Banyak tokoh-tokoh di kampus berjuang dan menangis mereka. Tokoh-tokoh berjuang di kampus menangis. Beliau selalu berkata, aku sendirian. Engkau tidak sendirian. Engkau adalah sedikit. Banyak mereka bingung, apakah aku harus keluar? Oh jangan dong, kalau engkau keluar siapa nanti yang di situ? Tapi berat di sini. Harus. Tapi Buya, kenapa tidak masuk kampus? Ya bagiannya masing-masing. Saya di luar saja, saya tidak usah masuk kampus. Buya masuk di kampus saja. Harus. Sudahlah, saya dari luar saja. Baik, jadi semuanya punya bagian masing-masing. Yang sudah berjuang di kampus, teruskan. Para dosen yang ada di kampus, teruskan. Tapi ingat, akidah yang harus Anda tegakkan. Bukan cari gaji. Bukan cari pamer otak, pemikiran, gaya-gayaan. Enggak. Tapi kita ingin menyelamatkan anak-anak kita. Kampus. Dan ibu bapak yang menyekolahkan anaknya di kampus. Harus benar-benar hati-hati. Jangan-jangan belajar ilmu agama di kampus. Ternyata malah masuk dalam dunia yang sesat. Islam yang ngaco. Tadi mestinya ia masuk surga. Tapi justru masuk neraka Allah SWT. Na'udzubillah, ini saja. Semoga Allah menjaga iman kita dan akidah kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada guru kita yang mulia Buya Yahya atas pemaparannya. Selanjutnya langsung saja kami buka pertanyaan bagi para hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan. Satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Buya yang saya hormati, saya dari Jenangun. Saya mau bertanya kepada Buya, bagaimana hukumnya Islam liberal itu murtad atau tidak? Kan waktu saya bertirakat di gunung itu, desa Sampiran, sama teman saya yang biasa tirakat bareng itu, teman saya itu sekarang masuk liberal, Bu ya. Di siapa? Di desa Sampiran, tapi orang Arjunawan. Teman saya itu agak jauh dikit dari mic-nya. Ya. Lagi tirakat di desa Sampiran itu sama teman saya tuh, teman saya sekarang sudah masuk agak liberal. Agak jauh dikit ya. Tirakat masuk liberal. Teman saya itu udah masuk liberal dan mengajak saya untuk mengaji di sana di Arjunawan. Tidak dengar, tidak kedengaran saya. Di Arjunawan situ, terus kata dia tuh. Dia masuk liberal. Liberal ya, mengajak saya untuk. Kenapa tirakat-tirakat tadi? Ya lagi ziarah Bu ya. Hah? Lagi ziarah kubur. Oh, lagi ziarah kubur. Iya, terus dia itu mengajak saya untuk. Pelan-pelan supaya saya tidak kedengar suaranya. Kata teman saya itu liberal itu katanya Al-Quran itu tidak sempurna. Ya? Al-Quran itu tidak sempurna karena karena dia itu sebenarnya itu ada ijma, qiyas dan pendapat para ulama Bu ya. Terus dia itu mendukung sholat jumatnya perempuan yang menjadikan imam. Sholat perempuan jadi imam. Iya, perempuan sholat jadi imam. Terus waktu saya masih hidup di jalanan pernah. Itu benar kejadiannya, Anda benar. Iya. Anda punya teman. Iya. Di mana? Di Arjawinangun. Iya. Di mana dia? Sekarang masih jadi teman. Di Arjawinangun dia mana tempatnya? Di sebelah rumah sakit. Maksudnya dia masuk komunitas apa dia? Iya, ikut ngaji di toko liberal. Toko liberal, oh, iya. Baik. Terus waktu itu tahun antara 2010 itu. Bahwa toko liberal itu pernah mengatakan ada beberapa kitab itu dianggapnya itu kitab pelipur lara Bu ya. Apa? Kitab pelipur lara. Apa itu? Ya ini Riyadus Solihin, Nasuhi Libat dan Durotun Nasihin, yang itu yang saya ingat. Ini hukumnya bagaimana apa sih ini bisa keluar dari Islam? Dan saya mohon surat Al-Fatihah Bu ya untuk keluar apa sih saudara saya yang kemarin meninggal dunia. Ibu Juleha binti Kyai Warlan, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya satu pertanyaan kembali dari jamaah ibu-ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, di masjid dekat rumah saya itu apa? Kalau sholat Jumat itu adzannya cuma sekali. Dan apa itu? Ya adzan Jumat tuh Buya. Adzan Jumat sekali. Waktu ditanya kenapa adzannya nggak dua kali, ditanya lagi adzan dua kali itu yang seperti apa gitu. Nah, sayanya susah menjelaskannya Buya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Selanjutnya langsung saja kepada guru kita yang mulia Buya Yahya, dipersilakan untuk menjawab. Baik, yang pertama, saudara kita itu bercerita bahwa diajak oleh temannya yang ia itu adalah liberal. Dan dia sendiri, beliau membuat contoh di antaranya mengatakan Al-Quran itu belum lengkap. Nah, ini dari situ sudah kurang ajar, itu sudah cukup. Enggak usah belajar di kampus lagi sudah. Cukup fatwa dari Anda sudah beres. Dari dia sendiri yang ngomong kayak begitu tuh. Quran kurang lengkap. Masa agama orang kayak itu kita percaya? Kita deket-deket pun enggak boleh. Tidak boleh kita ambil menantu, enggak boleh jadikan mertua, enggak boleh nikah dengan dia. Sudah. Kok berani Quran kurang lengkap? Dia enggak ngerti bahasanya ijma qiyas itu adalah untuk memahami syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi semuanya ijma' sumbernya kepada Al-Quran dan hadis. Qiyas pun tidak mungkin ada kecuali ada nas Al-Quran atau hadis. Kayaknya dia betul-betul bingung atau bahlul. Jadi dia itu. Jadi maklumlah. Nah, kalau sudah begitu lihat Islam liberal. Kemudian mendukung tentang sholatnya perempuan jadi khotib Jumat dan imam Jumat yang ada di Amerika. Memang begitu aneh-aneh itu. Ya sudah begitulah kerjaan mereka itu. Ikut itukah yang kita banggakan dari mereka? Sedang mereka punya contoh aneh-aneh liberal itu ya, begitu. Jadi ya, seolah-olah menjadi imam itu sebuah kelebihan. Sebuah kelebihan sehingga seorang perempuan harus jadi imam, itu adalah kewajiban. Artinya kalau memang tidak ada imam, mereka tidak terjadi sholat berjamaah. Bagi mengatakan sholat berjamaah wajib. Bukan sebuah kemuliaan, keistimewaan. Bukan berarti imamnya harus menjadi ahli surga lebih dulu. Tidak. Tapi dia menganggap harus kesamaan. Kenapa perempuan tidak boleh jadi imam dan khotib Jumat? Dibuatlah khotbah Jumat di Amerika sana. Yang mendukung ustaz-ustaz. Indonesia ada yang, ya itu kan si perkembangan fikih. Perkembangan fikih seolah-olah ulama dulu bodoh goblok semuanya itu. Jadi yang pintar orang akhir zaman ini. Itu sudah kesesatan yang sangat jauh sudah. Dan kalau sudah tahu model begitu ya, kita tidak perlu lagi, sudah jelas. Kita tidak perlu lagi dekat-dekat dengan pemikiran-pemikiran semacam itu. Sesat. Keluar dari kebenaran. Apalagi yang pertama tadi mengatakan Quran kurang. Maka itu adalah keluar dari iman. Selesai. Mau apa lagi? Dan kalau kita bongkar apa yang mereka ungkapkan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Dan mereka pandai mengemas fitnah. Membuat satu ungkapan yang bisa yang multi makna. Sehingga dari ungkapan yang multi makna itu timbul permusuhan. Sehingga karena mereka juga sisi lain ada kecerdasan otak tapi tidak ada kecerdasan keimanan. Sehingga kadang dia punya pemikiran menarik sekali. Ternyata pemikirannya ini hanya membuat fitnah. Termasuk di saat membuat undang-undang apa. Itu membuat satu poin-poin band dalam istilahnya itu. Itu yang sifatnya terbuka. Sehingga bisa ditafsir dengan bermacam-macam. Dan dia bisa paham bahasanya. Dengan penafsiran bermacam-macam ini untuk menjaring. Menjaring kesesatannya nih, ya, akan dibawa kepada kesesatan. Sudahlah, itu adalah memang orang munafik seperti itu. Kelihatannya pakai label Islam, tapi sesungguhnya mereka merusak Islam. Tempatnya di mana-mana ada. Di kota ada, dan sebagainya ada. Hanya kita wanti-wanti saja. Kalau sudah orang merendahkan Islam, merendahkan syariat Nabi Muhammad, sombong. Itu adalah bukan pendidik yang benar, hati-hati. Liberal, hati-hati. Dan banyaknya liberal adalah orang-orang yang subhanallah mengaku ahli maulid Nabi. Anti orang-orang yang membid'ahkan. Wah, paling musuhan sama orang yang membid'ahkan itu. Memang kayak sama kita juga begitu. Cuman dia sesat. Bajunya baju kita. Ada yang jubahan. Ada kufiah putih. La ilaha illallah. Wah, kacau semuanya. Bahkan ada pondoknya gede juga ada. Macam-macam nih. Nah ini jangan. Jadi betul-betul harus hati-hati saat ini. Pembentengan akidah. Semoga Allah menjaga iman dan akidah kita. Kemudian ada pun yang kedua yang ditanyakan tentang di tetangganya itu ada Jumatan dengan satu azan. Kemudian berbicara tentang azan kedua itu bagaimana? Ini kayaknya ada yang tertinggal. Kita sudah menulis risalah tentang adzan. Dua adzan dalam artikel yang sudah disebar, yang sudah tidak ada kesempatan bagi orang yang berbeda untuk menolak. Karena saya mendatangkan riwayat dari Imam Muslim, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, tentang kisah adzannya Sayyidina Utsman ibn Affan dengan dua adzan. Riwayat yang benar dari Sayyidina Utsman adzan. Memang pada zaman Nabi ada satu adzan. Kemudian pada zaman Sayyidina Utsman ditambah dengan dua adzan dan disepakati oleh para sahabat Nabi, tidak ada yang berbeda. Yang mengatakan dua adzan bid'ah adalah membid'ahkan Sayyidina Utsman, membid'ahkan Sayyidina Ali, membid'ahkan para ulama, para sahabat Nabi. Dan ternyata sudah menjadi ijma, kesepakatan ulama bahasanya adzan itu dua. Setelah masa Sayyidina Utsman bin Affan, alaikum sunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin, sudah ada bukunya. Barangkali bapak-bapak yang ragu, kok masjidnya itu, adzannya hilang, bukan jamnya saja yang hilang, sekarang adzannya hilang tinggal satu, maka itu ada artikel sudah lengkap, kita 6 lembar, 6 halaman atau 8 halaman, detail. Bahkan kita datang dengan fatwa orang yang suka membid'ahkan, ada saya nukilkan fatwa-fatwa di situ, dan sudah selesai semuanya. Sehingga tidak ada alasan bagi semua masjid kecuali harus dengan adzan dua. Karena kita kembalikan kepada perkataan ulama terdahulu. Pengen tahu ulama siapa sih yang mengatakan adzan dikembalikan ke satu? Enggak ada. Kecuali ulama akhir zaman yang seolah-olah merasa pinter. Orang merasa itu belum tentu pinter beneran. Bahkan sampai mengatakan bid'ah dan sesat adzan dua. Berarti membid'ahkan siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Sehingga sahabatnya orang ini juga kebagaran jenggot nih. Lalu mereka membantah. Lihat dalam fatwa terakhir yang saya nukil dari orang Saudi. Bahwasanya yang mengatakan dua adzan itu bid'ah, dia sendiri adalah ahli bid'ah. Loh gitu. Bukan saya yang ngomong, Bu. Ini yang mengatakan dua adzan bid'ah, dia sendiri adalah ahli bid'ah. Dua adzan adalah hakikat sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena alaikum bisunat sunnah khulafaur rasyidin. Sudah ada artikel itu, mohon. Jadi jangan ada yang tertinggal. Semua artikel terbaru itu kalau bisa ibu bapak ini dibaca. Semua artikel terbaru yang dihadirkan itu memang untuk bekal para asatid. Adapun ibu-ibu, tenang aja di rumah. Ibu juga tidak pernah jumatan kan? Tenang aja. Ini bapak-bapak khususnya, ini bawa baca artikel itu dan sodorkan kepada mereka yang kokoh dengan dua adzan, dengan satu adzan. Suruh baca itu. Faham atau tidak? Nah kalau baca ini saja belum faham, repot nanti. Baik, ini adalah yang sudah kami hadirkan dalam artikel itu. Selesai, insyaAllah. Dua adzan adalah sunnah Nabi SAW karena sunnah khulafaur rasyidin. Gimana memberi nasihat untuk orang yang kecanduan apa ini? Maksiat. Hah? Maksiat kecanduan merokok. Gimana nasihatnya? Kesadarannya masalah seperti itu. Maksiat ini susah. Kalau belum orang, cuman untuk mendekatkan orang, menjauhkan orang dari kemaksiatan bermacam-macam. Yang pertama kita berdoa di tengah malam untuk orang tersebut. Kita tuh sering mengkritiki orang sebagai ahli maksiat, tapi kita belum pernah mendoakan di tengah malam. Ada yang mengatakan mungkin suaminya pengen berhenti merokok ya. Tidak cukup ibu menegur, waktu malam didoain enggak? Ya Allah semoga suamiku berhenti merokok, itu perlu doa. Karena kemaksiatan yang lain, zina, ada orang zina mabuk. Tidak cukup kita hanya menasihati dengan lidah kita. Tolong panjatkan doa di tengah malam. Kemudian yang kedua, membuat pendekatan komunikasi yang baik. Sebab komunikasi yang baik itu bisa membawa kepada kemuliaan dan bisa membawa kepada kebatilan. Orang mabuk-mabukan itu mula-mula bukan pemabuk. Cuman karena berteman akrab dengan pemabuk, akhirnya cas. Tahun baru, ulang tahun ini kan sekali kejadian. Lulusan SMA, kapan lagi kalau tidak sekarang? Itu enggak enak sudah, akhirnya mencoba minum karena persahabatan tadi lihat. Begitu juga kebaikan, mudah dihantarkan dengan komunikasi yang baik. Jadi kita bergaul yang baik dengan dia. Kemudian kalimat yang baik, kita kasih contoh yang baik. Nasihati itu pun tidak langsung. Kalau kita langsung mendudukkan dia, nasihati sini, akan aku nasihati kau. Dia gak akan mendengar. Maka harus kita mencari celah. Dari mana nasihat kita masuk? Mungkin dengan contoh, atau mungkin dengan perilaku yang mulia. Intinya yang pertama adalah mendoakan, yang kedua membuat pendekatan. Kemudian yang ketiga baru nanti kita menyampaikan kebenaran, akan tapi disesuaikan. Tidak langsung dengan bahasa nasihat kadang. Dengan bahasa nasihat belum tentu orang mau mendengar. Karena orang yang keras hatinya, tapi keras hatinya perlu dilembutkan dahulu hatinya. Menjaga mata anggota tubuh agar tidak maksiat, subhanallah. Menjaga anggota mata dan anggota tubuh. Yang pertama adalah laki-laki memohon kepada Allah. Kalau bapak punya mata sering lihat yang haram. Mungkin sering lihat yang haram. Bapak ibu melihat matanya yang haram. Caranya yang pertama sadari, minta kepada Allah, ya Allah, mataku sering melihat yang haram. Sebut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan kita itu kadang melakukan kemaksiatan itu enggak sadar. Itu kan repot, mau tobat bagaimana? Jadi kalau mata kita suka jelalatan, mohon maafin. Ini perlu kita sadar. Mungkin kita tadi sepanjang perjalanan naik mobil, tiba-tiba di hadapan kita ada, mohon maaf, zaman sekarang kan zaman yang memang subhanallah, baju tidur dipakai naik motor banyak. Ada gitu, kadang-kadang kita harus bingung, mau enggak melihat mobil itu harus kita sopir. Di saat seperti itu mungkin ada orang yang menikmati pandangan itu. Padahal itu haram dan dosa. Sadar atau tidak yang begitu itu. Ini kita perlu berenung kayak begini-begini ini. Baik. Kalau orang menghindar dari kemaksiatan itu tidak harus kita bersembunyi dari hiruk pikuk manusia. Tidak. Biarpun di hadapan kita manusia yang kebuka auratnya. Tapi kalau orang punya rasa takut kepada Allah, dia tidak akan melihat. Dan setiap melihat dia akan muncul penyesalan. Yang menjadi permasalahan adalah... Bahkan kadang ada orang memang tidak seperti itu. Memang ada kesederhanaan di sebuah masyarakat. Sehingga ada yang mandi di sungai dan sebagainya. Buka aurat. Bahkan mungkin di rumah kita pun aurat tidak pernah kita jaga maksiat mata. Nah ini yang demikian ini ternyata kita minta kepada Allah. Kemudian sadari yang kedua. Sadari kalau itu kemaksiatan, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau secara umum kemaksiatan itu... Cara yang paling mudah untuk menjauhi kemaksiatan adalah dengan makan makanan yang halal. Pokoknya kalau orang biasa dengan makanan yang haram itu mudah bermaksiat. Hati-hati makanan yang haram. Nabi yang menyebutkan kalau orang makan makanan yang halal, bersih, harus dizakati, caranya berdagang yang benar atau taat. Jawarihuhu sya'a am'aba, akan patuh anggota tubuhnya mau tidak mau. Kalau sudah makan aman akalal haram. Asad jawarihuhu sya'aham aba. Kalau sudah makanannya adalah makanan yang haram. Itu Masya Allah anggota tubuhnya maksiat. Susah dihentikan. Subhanallah. Sudah pengen menjaga kelihatan lagi. Pengen gak dengar kedengeran. Allah. Memang nasib tuh. Kadang-kadang orang dihinakan. Tapi ada sebaiknya orang yang pengen sudah dijaga oleh Allah. Mau bermaksiat gagal. Mau melihat yang haram, wah di sana kayaknya ada perempuan cantik biasanya pakai rok pendek misalnya. Masya Allah, ketabrak, cedek, gak jadi kesana. Alhamdulillah. Dijaga oleh Allah. Tiba-tiba matanya kena samber moto kalau Jawa itu ada. Wah, gak kelihatan, kelewat sudah. Syukur. Jadi ada sebagian orang yang dijaga oleh Allah. Jadi mau bermaksiat itu susah. Jadi sengaja maksiat pun kadang tidak dibuka oleh Allah. Karena halal yang dimakan. Tapi ada orang gak sengaja jadi maksiat. Gak sengaja. Gak sengaja. Dikit-dikit gak sengaja maksiat sepanjang hidupnya. Maka dalam salah satu hikmah yang sudah dihadirkan bahwa tanda hamba yang dimuliakan oleh Allah adalah di saat dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Susah melakukan kemaksiatan. Mudah melakukan ketaatan biarpun tidak disengaja. Pengennya sih jalan-jalan. Bawa duit pun gak jelas. Untuk apa bu? Bawa duit? Ya semua aja. Tatanya di tengah jalan ada seorang fakir kelaparan. Bantu. Bantu. Bisa. Akhirnya apa? Duitnya berguna untuk kemuliaan. Tidak menggiring dia kepada kemuliaan. Enggak bisa. Biarpun duitnya banyak ketinggalan di rumah. Aduh, coba bawa duit tadi. Gitu tok. Coba bawa duit. Coba bawa duit. Coba bawa duit. Enggak bisa nolong. Karena Allah tidak memudahkan dia kepada kemuliaan. Baik itu saja ya. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Ini ada pertanyaan lagi. Saya waktu masih duduk di bangku SMK, pernah diajak om saya ke Suralaya Tasik Pesantren Abah Anom. Saya ditalkin oleh seorang guru yang belum saya kenal secara massal untuk ikut Thariqah Qadiriyah nextnya. Ingin saya tanyakan, karena jarak cukup jauh saya tidak bisa ke sana. Bolehkah saya ikut Thariqah lain yang dekat? Thariqah guru mursyid. Guru mursyid itu penting. Maksudnya, kita mempunyai guru yang membimbing kita. Dan orang boleh mempunyai guru 1, 2, ngambil ijazah 3, 4. Bukan berarti kalau sudah ngambil Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, enggak boleh ngambil Thariqah Rifa'iyah sama Syadiriyah. Boleh mengambil ijazah. Karena intinya kita ingin menyambung sanad antara guru-guru sampai Rasulullah. Urusan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaik-baik zikir yang kita amalkan adalah dengan cara istiqomah. Kalau ibu sudah menekuni zikir-zikir yang diajarkan oleh Thariqah Syadziliyah, maka tekuni zikir itu. Sebab kalau pindah-pindah terlalu berat, bu. Kalau ibu biasa zikir dengan Thariqah Qadiriyah, tekuni zikir itu. Kalau ibu dengan Thariqah Rifa'iyah, tekuni zikir itu. Kalau ibu dengan biasa Thariqah Alawiyah, tekuni. Kalau bisa semuanya gimana? Lakukan semuanya. Hebat benar ini orang. Cuman sebagian guru Thariqah haram kalau urusan, kalau sudah mursyid, sudah baiat dengan saya, awas jangan berbaiat dengan orang lain, haram hukumnya. Haram apa, Kiai? Orang mencari guru kok haram itu. Kiai sombong, pengen umatnya paling banyak, yang lain kecil umatnya. Itu musibah. Ya ada. Kita punya, kita mendapatkan ijazah dari Thariqah ini, kita ijazah Thariqah ini, kita ijazah Thariqah ini. Jadi memang betul, guru Thariqah sendiri yang berlebihan. Kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ada sebagian guru Thariqah yang dikuasai oleh kecintaan kepada pangkat dan kesombongan. Sehingga menjadi murid pun enggak pantas, apalagi jadi guru. Loh. Guru Thariqah itu menjadi murid pun enggak pantas, apalagi jadi guru. Wah, ini enggak menunjukkan akhlak yang mulia, ilmu tidak. Sementara guru Thariqah itu guru pembersih hati. Paling tidak senang dunia, paling cinta kebaikan. Wah, guru Thariqahnya paling hobi dengan fulus. Cerdas betul. Majtub memang betul, majtub. Majtub itu ilmu apa? Seolah-olah ingat Allah, Allah. Dunia tidak ingat. Dunia seisinya ingat kecuali fulus sama perempuan. Ini ada orang majtub-majtuban. Majtub seolah-olah, oh, ini kiai majtub ini. Wali majtub. Hebat. Saya itu baru percaya wali majtub kalau tidak senang duit. Sudah. Kalau masih senang duit, tidak ada majtub. Ada wali kekasih Allah, dikasih duit. Jadi orang ngasih kepada beliau itu yang dapat di kiri kanannya. Cuman kalau ngasih juga pas dia. Dapat duit banyak. Panggil sini, sini, sini, sini. Yang dikasih pas orang butuh. Wah, ini majtub benar. Ada wali majtub. Allah, sini, kasih duit. Up. Sini, sini. Dipilih. Yang 10 ribu dikasihkan, yang 100 ribu simpan. Majtub-majtuban itu. Enggak ada. Jadi wali ada wali majtub. Wali majtub bukan untuk kita belajar ilmu dari beliau. Kalau Anda mempunyai atau seorang wali majtub, Anda pun tidak dihimbau untuk datang kepadanya untuk belajar ilmu. Sebab belajar ilmu bukan dari wali majtub. Wali majtub-majtub itu secara zahir kayak orang gila. Bukan dari situ ilmu diambil. Ilmu diambil dari guru syariah. Yang tidak majtub. Cuman katanya apa? Wali majtub lebih banyak duitnya daripada kiai biasa itu. Iya betul. Gelangnya gede. Kalau ada kiai pakai gelang emas, sudahlah bukan kiai itu. Minta di rotan itu. Minum khamr katanya sih. Kalau itu sih biasa. Khamr itu diminum jadi air. Ya sudah, dicambuk rotan 100 orang suruh nyambuk. Bisa enggak cambuknya jadi picit nanti? Itu aja, cambuk jedar-jedar itu biar dirasain. Kalau dia merasakan cambuk kayak pijet, ya sudah tidak apa-apa. Minum khamr tidak apa-apa, dicambuk, cambuknya kayak pijet. Itu. Maksudnya rasain cambuk bagi dia, oh enak kayak dipijitin. Itu baru wali nanti. Orang kok aneh-aneh, mabuk iya, pakai gelang emas, sholat enggak. Ini duit doyan, katanya majtubnya. Kalau senang duit wajar. Sebenarnya ulama duit. Saya butuh duit ini wajar. Tapi kalau sudah ngaku-ngaku wali. Pakai aneh-aneh. Model bajunya pun disengaja aneh-aneh. Itu bukan begitu pendidikan. Ya itu dimasuk dunia Thariqah. Itu penting. Tapi ingat guru Thariqah yang benar. Ada kita masuk guru Thariqah di rumahnya ada gambar patungnya. Disepakati ulama gambar patung hukumnya haram. Enggak ada wali di rumahnya ada gambar patung. Ada patung. Astagfirullahaladzim. Umatnya banyak, bu, herannya tuh. Ribuan, orang ribuan begini. Patung, patung, patung, begitu terus, macam-macam. Bagaimana yang semacam ini? Nggak ada, syariat Nabi Muhammad sudah sangat jelas. Kalau kita katakan mereka tidak, bukan wali, tidak akan menjerumuskan kita. Wali tidak bikin kualat. Wali tidak akan bikin kualat, wali tidak akan bikin sengsara. Kalau Anda melihat orang yang melanggar syariat, Anda hukumi itu melanggar syariat. Kalau terlihat oleh mata Anda. Bukan katanya ya. Kalau Anda melihat orang mereka syariat. Mohon maaf. Biarpun katanya wali gede. Wali besar. Sudah bisa terbang di awang-awang. Ibu perempuan walinya laki-laki. Lah kok berduaan tiba-tiba nyolek. Nyowel Anda begitu. Langsung hilang walinya itu. Biarpun gak ada orang lain. Taubiah pun sama, Allah, ini mah saya enggak ngerasa, saya pikir tembok. Har bohong, tembok, lirak-lirik, enggak ada begitu. Walinya di depan orang, tapi kalau berduaan sama perempuan, lirak-lirik, enggak begitu. Jadi betul-betul syariat itu tegakkan sudah. Makanya enggak usah takut dengan wali yang aneh-aneh. Karena bukan wali itu. Syariat wali itu paling tegak kepada syariat Nabi Muhammad. Melakukan kesalahan iya, tapi kesalahan bukan jadi hobi. Nyesel dia. Melakukan kesalahan. Nama manusia bukan nabi. Cuman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau sudah pakai bangga dengan kesalahan, ditafsiri lagi, itu mah makom saya mah lain. Makomnya lah lain, makom ahli neraka, pantesan lain. Saya ketemu ini saya torekoh-torekoh memang harus hati-hati. Oh, mang guru torekoh. Luar biasa. Ilmu syariat enggak ngerti, agama enggak ngerti. Kalau ada apa-apa tanya ke kita. Ada pelanggaran-pelanggaran. Itu diagungkan oleh kaumnya. Pusing saya ini. Betul-betul ini sesudah zaman rusak, ulama hilang, nanti orang mengangkat orang bodoh jadi pemimpin. Itu ketersesatan yang luar biasa. Sampai ada suatu ketika, ada anaknya orang yang diwalikan begitu, pakai gelang emas. Ditegur sama salah satu, ditanya, Gus, Jawa Timur kan Gusnya. Gus kok panjenengan damel emas? Oh, aku lain. Untung yang dikasih tahu itu orang kalem. Kalau kita yang dikasih tahu mungkin langsung lain. Yang dikasih tahu, aku lain. Lain. Udah lain ahli neraka, ada haram-haram, gak ada. Nabi Muhammad itu adalah yang haram untuk yang lainnya juga haram untuk Nabi. Lebih haram lagi bagi kiai. Haramnya dua kali lipat, bukan main-main. Tapi ini musibah. Jadi dunia torekoh itu dunia penting, tapi di balik dunia torekoh banyak keanehan. Tidak ada guru torekoh kecuali ayyakuna aliman. Coba lihat di Tanwirul Qulub. Dusta kalau guru torekoh tidak ayyakuna aliman warian alim wara. Memberi contoh yang baik. Kalau guru torekoh enggak memberi contoh yang baik, bukan guru torekoh. Sampai guru torekoh itu kita melihat saja sudah dapat ilmu. Bukan dapat inspirasi bagus, guru torekohnya senang dengan lagu. Wah, ini jamaahnya. Dan kita duduk tok melihat saja sudah kebawa kepada kebenaran. Ilmu itu. Simahum fi wujuhi min athari sujud. Jadi kita melihat tok kita kebawa untuk bisa sujud. Maka kemuliaan itu para kekasih Allah, para guru tarekah yang sesungguhnya. Tapi guru tarekah yang aneh-aneh enggak butuh. Enggak butuh kepada guru tarekah yang aneh-aneh. Makanya perlu nah ini. Jadi Anda bisa melanjutkan kalau Anda sudah berbaiat dengan yang di Suralaya, tinggal Anda melanjutkan saja. Kalaupun Anda ternyata jauh dari sana, Anda mengambil dari yang lainnya, boleh. Tapi tolong istiqomah. Istiqomah di dalam kita berpegang kepada zikir-zikir, wirid-wirid. Sebab paling beratnya kita beribadah adalah istiqomah. Ini saja, semoga Allah menjaga kita semua. Akidah kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu mohon didoakan, alhamdulillah Bu, doa Ibu beberapa minggu yang lalu. Kita kan pengin aula ini segera diselesaikan. Tak taunya Bu, setelah itu Bu, besoknya banyak kabar. Gendengnya sudah ada yang beli, besi-besi sudah banyak yang mencukupi. Cuman kayaknya Ibu kurang kenceng doanya. Yang bayar utangnya ini belum ada. Katanya punya utang. Sudah beres semuanya, ada ini ada besi. Kemarin ada genteng, ada sampai lebih gentengnya, besi-besinya, tambahannya cukup semuanya. Cuman utang besi-besi gede ini sudah dibayar? Belum Bu ya. Wah ini ibu-ibu doanya kelewatan nih. Jadi saya minta didoakan lagi Bu, semoga yang memberesi genteng. Atau mungkin yang dipinjemi membebaskan. Atau tidak usah minta emas jatuh di sini. Saya tidak butuh. Saya ingin mengundang orang berbuat baik di tempat ini. Jadi banyak lebih banyak berbuat baik di tempat ini, nanti rombongan kita banyak. Ya, ini jadi tolong didoakan yang khusus ini aula. Kemudian pondok putri ini Bu sudah mau dibuat, dibangun. Pondok putri dibangun, kemudian sekolah sana dibangun. Pokoknya kalau urusan pondok Ibu enggak usah mikir. Saya pun kadang-kadang bingung, kok gitu ya caranya. Ini belum jadi sudah mikir yang di sana. Sebagian teman-teman usul, Bu ya, kalau bangun kok begitu? Ya beginilah pondok. Kalau enggak begini bukan pondok. Pondok ya begini, belum beres di sini sudah mikir yang baru. Lagi itu namanya pondok. Nanti belum beres ini mikir lagi yang baru kali. Itu namanya pondok. Kalau rumahnya ibu kan punya duit dulu baru deh bangun ini. Pondok ya begini. Karena pondok itu hanya mengandalkan Allah. Doanya para ibu bapak kepada Allah itu. Jadi gak ada yang kurang nanti Bu. Jangan ditanya, anggarannya berapa Buya? Waduh, anggarannya sedunia dan akhirat. Gak ada hitungan anggarannya. Jadi anggarannya pokoknya jalan terus. Nah kalau kita bikin rumah, anggaran 200 juta, 300 juta. Saya kontraktor besar, anggarannya gitu. Dan di kita juga perlu pelebaran tanah. Tolong Bu, khusyuk doa. Pelebaran tanah, kita perlu program-program yang ke depan yang banyak. Insya Allah, didoakan lagi yang bayari utang. Kemudian pelebaran tanah, semoga ada ya. Kita baca Fatihah sekali. Semoga Allah mengirim ahli surga untuk pelebaran tanah. Tanah sama ini. Allah Maha Tahu. Semoga Allah mengirim orang ikhlas ahli surga. Al-Fatihah. Doanya kurang, Bu. Semoga Allah mengirim ke tempat ini orang ikhlas ahli surga. Dan semoga kitalah orangnya. Nah, kita doa gitu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikil yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa 'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuhtun 'alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah jagalah iman kami, jagalah akidah kami, jaga hati kami semua ya. Zaman-zaman rusak, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari berucap dengan hawa nafsu, ya Allah. Kami memohon perlindungan darimu, jangan sampai apa yang kami katakan karena hawa nafsu kami. Kami ingin menyampaikan kebenaran agar bisa diterima sebagai kebenaran. Dan kami mohon, ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini, jaga iman mereka, akidah mereka hingga panjang umur. Kelak kau cabut nyawa mereka dalam keadaan iman. Ya Allah, anak keturunan kami dan siapapun yang telah terpeleset dalam akidah yang sesat. Apakah masuk akidah liberal yang lainnya? Maka kami mohon kembalikan mereka, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka. Ya Allah, kembalikan mereka kepada akidah yang koridoi. Akidah yang koridoi. Akidah yang koridoi dan ampuni mereka semua. Ya Allah, ampuni kami semua. Mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rizki kami yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang-orang ikhlas dan ahli surga, ya Allah. Kirimkan ke tempat ini yang bisa berjuang bersama kami orang ikhlas, ya Allah. Ahli surga, ya Allah. Dan jadikan kami adalah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang banyak yang telah kau karuniai rizki kepada mereka. Jadikan rizki mereka adalah untuk kemuliaan. Dan yang belum engkau beri rizki, kami mohon karuniakan kepada mereka rizki yang banyak untuk kemuliaan. Ya Allah, engkau sungguh maha tahu, ya Allah. Engkau maha mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, engkau maha mulia, memuliakan siapapun yang kau kehendaki di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai berkat majlis mulia ini. Ya Allah, siapapun yang sering cekcok dalam rumah tangganya, kami mohon berikan kesadaran akan indahnya keindahan, akan indahnya kemesraan, sehingga mereka mereka segera menuju kepada keindahan tersebut. Dan yang belum menikah, ya Allah, kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan jauhkan mereka semua dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan mereka dari sebab kenistaan, ya Allah. Ya Allah, mudahkan kepada kami pintu halal, ya Allah. Halal untuk apapun, ya Allah. Untuk anggota tubuh kami, untuk perut kami, untuk mata kami, untuk telinga kami. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal. Jauhkan kami dari yang haram. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, kami mohon yang telah berjuang di tempat ini, baik berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan pikiran mereka, atau berjuang dengan doa yang mereka panjatkan, atau berjuang dengan tenaga mereka, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan, dan jadikan itu semua sebab kebaikan untuk keluarga mereka semua, ya Allah. Untuk anak keturunan mereka, ya Allah. Engkau maha tahu siapa mereka, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan, serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, mohon, ya Allah, jadikanlah, jadikanlah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami, saat kau cabut nyawa kami, adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.